Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwana fiddina a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-864, masih terkait dengan masalah salam. Qala rahimahullah, wa an ummi hani Fakhita binti Abi Talib radiyallahu anha qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal fathi wa huwa yaghtasilu wa fatimatu tastur bi thawbin fa sallamtu wa dzakaratil hadith rawahu Muslim. Dari Ummu Hani Fakhitah bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peristiwa Fathu Makkah. Dalam keadaan beliau sedang mandi dan putri beliau Fatimah menutupi beliau dengan kain. Aku menyampaikan salam. Kemudian Ummu Hani melanjutkan hadis berikutnya, yakni meneruskan ceritanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini Ummu Hani menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Ummu Hani ini bukan mahramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah sepupu. Ummu Hani atau Fakhita ini putrinya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalil boleh wanita memberi salam kepada laki-laki atau laki-laki memberi salam kepada wanita. Nah, dengan satu syarat, idza kanat la tuhsal fitnah. Jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Baik dari si wanita atau si laki-lakinya. Kalau salah satunya ada perasaan yang lain setelah memberi salam, berarti ada fitnah. Nah, maka ahsan tarku, sebaiknya ditinggalkan. Karena menyampaikan salam itu sunnah, sementara menghindari kerusakan atau fitnah itu wajib. Yang wajib didulukan daripada yang sunnah. Menghindari mafsadah harus lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan atau fitnah harus lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat. Naam. Selanjutnya hadis yang ke-865. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat mar alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa hadha lafdu Abi Dawud wa lafdu Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar fil masjid yauman wa usbata minan nisa'i qud fa alwa biyadihi bit taslim. Dari Asma bintu Yazid, semoga Allah meridhoinya, beliau bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kami yang sedang berkumpul bersama para wanita. Beliau memberi salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan ini merupakan lafaz Abu Dawud. Adapun lafaz At-Tirmidzi bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati masjid dan ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Maka Nabi pun memberi isyarat dengan tangannya dengan memberi salam. Nah, ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa menyampaikan salam kepada para wanita itu hukumnya jawaz jika aman dari fitnah. Hukumnya boleh jika aman dari fitnah. Yang kedua, boleh melambaikan tangan dengan disertai salam. Tapi kalau tidak disertai salam, makhluknya makruh, tasabuh dengan orang-orang Yahudi. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Baik. Di sini ada beberapa catatan terkait dengan salamnya wanita kepada laki-laki atau sebaliknya. Ini perlu disampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang pertama, yuharramu ibtida'us salam wa radduhu minasyabah munfaridatan ala rijal. Diharamkan untuk memulai memberi salam atau menjawab salam kepada seorang gadis muda yang sedang sendirian atas laki-laki. Jika ada gadis muda sedang sendirian, maka diharamkan untuk memberi salam atau menjawab salamnya. Nah, ini langsung diharamkan. Kenapa? Jelas ini akan berbuah fitnah. Gadis muda ya. Nah, taib. Asan ya juzu li jam'in minan niswa aw li ajuz ibtida'us salam wa ratu ala rijal. Wa kadzalika ibtida'u rijal bisalam alaina wa ratu. Boleh sekelompok wanita atau wanita yang sudah sangat tua untuk memberi salam atau menjawab salamnya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau ada sekelompok wanita yang banyak, nah kemudian kita memberi salam, itu hukumnya boleh. Walaupun tetap harus memperhatikan tadi, aman dari fitnah. Kenapa? Karena banyak biasanya lebih aman dari fitnah, ya. Nah, atau wanita yang sangat tua sebagaimana para sahabat setelah Jumatan biasa memberi salam kepada ibu-ibu tua. Kemudian mereka diberi makanan sama ibu-ibu tua tadi. Sudah tua itu biasanya memang sudah aman dari fitnah. Ini biasanya ya. Tapi sekali lagi harus diperhatikan, aman dari fitnah. Taib. Yang ketiga, ya juzu di jam'i minar rijal as-salam al-syabah in aminatil fitnah. Boleh banyak laki-laki memberi salam kepada wanita yang masih muda jika aman dari fitnah. Nah, yang ini harus aman dari fitnah. Baik. Yang tadi yang langsung enggak boleh itu kalau sendirian ya. Kalau banyak itu enggak apa-apa jika aman dari fitnah. Jadi kesimpulannya semuanya ini adalah idza la tuhsal fitnah, jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Bab berikutnya yang ke-138, babu tahrimi ibtida'ina al-kafira bisalam wa kaifiyati raddi alaihim wa istihbabi salam ala ahli majlis fahum muslimun wa kuffar. Bab haram kita memulai memberi salam kepada orang kafir dan bagaimana cara menjawab salamnya orang kafir, dan disunahkan untuk salam kepada para hadirin yang di situ campur ada muslimin dan ada orang-orang kafirnya. Ini ada dua permasalahan ya. Permasalahan yang pertama adalah memulai salam dan menjawab salam orang kafir. Memulai salam orang kafir haram, enggak boleh. Menjawab salam orang kafir boleh, tapi dengan jawaban wa'alaikum. Karena orang-orang kafir sekarang juga sudah paham salamnya orang Islam ya. Biasanya mereka itu karena gaul begitu ya. Nah, enggak ngerti kalau itu adalah mendoakan ya. Nah, yang penting bisa nyapa gitu. Assalamualaikum gitu, padahal dia orang kafir. Maka kita jawab wa'alaikum. Masalah yang kedua adalah dalam pertemuan yang di situ yang hadir campur ada muslim ada kafir, maka tetap disunahkan salam. Kita yang tampil secara umum memberi salam ya, yakni kita niati orang-orang Islam yang ada di situ. Nah, jadi tanpa melihat yang kafir. Nah, begitu ya. Kalau seandainya dalam majlis tadi campur fihim muslimun wa kufar. Hadis yang ke-866. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أذيقه رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian memulai orang Yahudi atau orang Nasrani dengan memberi salam. Jika kalian berjumpa dengan salah satu dari mereka di jalan, maka hendaklah kalian paksa mereka untuk minggir. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ada dua permasalahan. Yang pertama, larangan memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani atau orang kafir yang lain. Yang kedua, jika berjumpa dengan mereka, maka hendaklah mereka dipaksa untuk minggir di pinggir jalan, biar kaum muslimin yang lewat di tengah. Ya. Ini jika jalannya sempit. Nah, kalau jalannya luas, juga perlu kemudian suruh minggir, ya. Nah, yang kedua ini jika memang kaum muslimin menjadi penguasa di situ, sehingga tidak timbul fitnah. Adapun kalau memang itu jalan umum, semua pengguna jalan berhak, ya tetap kita mengikuti peraturan pemerintah dengan lalu lintasnya, ya. Nah, mobilnya kelihatannya ada salibnya, pasti ini mobilnya orang kafir, ya. Tuh, kita langsung mengarahkan ke tengah. Nah, itu nanti dikomplain, polisi tampil. Nah, kita yang kena tilang malah, ya. Nah, tapi kalau di negara Islam, kemudian kaum musliminnya berkuasa, orang kafirnya tunduk dengan aturan Islam, maka mereka harus minggir kalau ada kaum muslimin yang lewat, ya. Nah, tujuannya apa itu? Idharu izzatil muslimin wasighari ghairihim, untuk menampakkan kemuliaan kaum muslimin dan betapa rendah selain mereka. Hadis berikutnya yang ke-867. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ahlul kitab, yakni orang Yahudi atau Nasrani, memberi salam atas kalian, maka jawablah wa alaikum. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Jadi ini dalil yang telah kita sampaikan faedahnya tadi. Tak boleh memulai salam kepada orang kafir. Tapi kalau mereka memberi salam kita, jawabannya wa alaikum. Nah, hadis berikutnya yang ke-868. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu wa an Usamah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi ahlab minal muslimin wal musyrikin abadatil awsan wal yahud fa sallam alaihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Usamah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu majlis yang di situ campur aduk, ada muslimin, ada orang-orang musyrik penyembah berhala, ada orang-orang Yahudi. Maka Nabi memberi salam kepada mereka. Ini hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Jelas, ya. Ini jawaban bagi para tokoh masyarakat atau para pembesar, ya, pemerintah ini kalau memberi sambutan, misalkan di desa atau di kecamatan atau di kota, dalam acara-acara yang memang di situ yang diundang ada muslimnya, ada kafirnya, boleh untuk memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, ya. Gak perlu khususan lil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa. Ini khusus untuk yang agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Langsung saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya jelas. Nabi memberi salam. Padahal di situ campur ada Muslim, ada Musyrik, ada Yahudi. Nah, bab yang ke-139. Bab istihbabis salam idza qama minal majlis wa farqa julasahu au jalisahu. Bab disunnahkan salam ketika bangkit dari majlis atau meninggalkan teman-teman yang semajlis dengannya. Nah, jadi ketika ketemu salam, ketika selesai majlis salam lagi, enggak masalah. Bahkan ini sunnah, ya. Naam. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-869. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan taha ahadukum lil majlis falyusallim fa idza arata ayyakum falyusallim falasatil ula bi haqq minal akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian duduk di majlis, maka tidaklah salam. Dan jika bangkit dari majlis, tidaklah salam lagi. Yang pertama tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Artinya derajatnya sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, jadi kesimpulannya assalam mandub indal liqa wa indal mufaraqah. Salam itu disunahkan ketika berjumpa dan ketika berpisah. Ketemu salam, mau berpisah salam lagi, itu disunahkan. Nah, jangan bilang padu sudah salam, salam terus. Ini ada dalilnya, ada sunnahnya. Bahkan dalam hadis-hadis sebelumnya, kita sudah salam, tapi kemudian dipisah dengan pohon, atau dengan tembok, atau dengan pembatas jalan. Salam lagi, itu juga disyariatkan. Ya. Dalam bab ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ya. Yang namanya menyebarkan ya, berarti harus aktif memberi salam. Nah, sehingga yang terdengar adalah salam dan jawab salam ya. Masya Allah, ini namanya ifsa'us salam, salah satu cara agar bisa mendapatkan surga dengan selamat. Nah, afsus salam bainakum. Taib. Bab berikutnya, ini sudah masuk bab yang lain. Bab istidzan wa adabi. Bab minta izin dan adab-adabnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat dalam masalah ini. Yang pertama surah An-Nur ayat 27. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian langsung memasuki rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin terlebih dahulu dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, di sini buyutan bisa juga diartikan al-ghuraf, kamar. Walau kanat ghurfat abi wa au ummi. Sekalipun itu kamarnya bapaknya sendiri dan ibunya sendiri. Ini disyariatkan untuk salam dulu sebelum masuk, ya. Jadi kalau di dalam rumah itu banyak kamar, ada kamar-kamar yang dipakai oleh orang tuanya atau saudaranya, ya, jangan langsung nyelonong masuk, tapi hendaklah memberi salam, minta izin dan memberi salam, ya. Nah, atau kalau itu rumah bukan rumah kita, walaupun itu rumah keluarga kita sendiri, jangan langsung masuk nyelonong, apalagi rumah tetangga, ya. Nah, untuk minta izin dulu baru salam. Nah, jangan meniru kebiasaan orang-orang yang tasahul dalam masalah ini. Tonggo dewe, bolo dewe, dan gitu ya. Warga dewe terus langsung enggak pakai minta izin, enggak pakai salam, langsung masuk. Weh, minta garam sedikit. Oh, gitu. Langsung muka gitu. Tapi sekarang tak ada yang kaget, gimana lah? Dia juga sama seperti itu, ya. Nah, pintunya terbuka semua. Lagi yang di kota-kota besar yang padat, ya. Antara pintu rumah sebelah kanan sama sebelah kiri berdekatan, dah bukaan semua. Ya. Nah, masuk seperti rumahnya sendiri, padahal bukan, ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan bermudah-mudahan dalam masalah itu. Kita tetap memegang prinsip la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Minta izin dulu, kemudian memberi salam kepada penghuni rumah, baru jika diizinkan kita masuk. Ayat yang kedua, surah An-Nur ayat 59. Wa qala ta'ala wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Jika anak-anak kalian sudah balik, maka hendaklah mereka minta izin dulu kalau mau masuk rumah. Masuk apa ini? Kamar orang tuanya. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka minta izin. Ini di segala waktu, ya. Kalau mau masuk ke kamar, minta izin terlebih dahulu. Kalau sudah balik, ya. Nah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam masalah ini. Hadis yang ke-870. Wa an Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu salat. Fa in udina laka wa illa farji. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan maka engkau boleh masuk. Jika tidak diizinkan, tidak ada jawaban, maka kamu harus pulang. Nah, hadis sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik, jadi kalau kita mau menemui seseorang, kita minta izin 3 kali, ya. Nah, ketuk pintunya atau dibel gitu. Nah, itu tanda izin. Jangan langsung beruntun, ya. Antara yang pertama, yang kedua dan yang ketiga harus ada jeda waktu, ya, memberi kesempatan kepada penghuni rumah untuk merapikan pakaiannya atau bersiap-siap untuk menemui, ya. apalagi kalau rumahnya itu luas. Nah, itu. Untuk menemui ke pintu utama itu butuh waktu 10 menit. Saking luasnya ya. Dia sedang di bagian belakang atau di atas lantai 3 mungkin ya. Nah, 10 menit buat baju. Maka harus melihat kondisi rumah. Ini rumah kecil atau besar ya. Kalau rumah kecil ya, gak butuh waktu lama ya. Tapi tetap harus ada jeda antara istiqdan yang pertama ke yang kedua atau yang ketiga. Kalau sampai ketukan yang ketiga atau bel yang ketiga gak ada tanda-tanda dijawab, jangan dobrak pintunya. Nah, tapi harus pulang. Kenapa? Ini berarti kita tidak dapat izin masuk. Ya. Atau kalau memang khawatir, memang sengaja enggak dibuka kecuali yang dikenal, maka sebaiknya dihubungi dulu pakai HP ya atau telepon. Saya sudah ada di depan pagar rumah Anda, bisakah ketemu? Gitu. Terkadang memang seperti itu ya, enggak menerima tamu siapapun yang enggak dikenal. Banyak yang menteror, hanya siapapun yang ngetuk pintu, siapapun yang ngepel pintunya, enggak dijawab. Ya. Nah, padahal ini perlu temannya sendiri. Ya. Ini kita harus benar-benar peka dengan lingkungan yang ada. Ini teman kita itu di desa atau di kota. Kalau di kota ini perumahan padat penduduk atau di rusun atau di perumahan mewah. Yang mana jarak pagar rumah sama pintu rumahnya itu jauh, rumahnya juga besar, ya. Nah, kalau seperti itu sebaiknya dihubungi dulu, ya. Nah, dihubungi baru orangnya keluar. Kalau nggak dihubungi berbel, nggak pernah bisa ketemu, ya. Kalau seperti itu ya sudah, wa illah farjik, pulang saja. Nah. Mereka adalah raja di rumah mereka. Kita enggak boleh kemudian memaksa untuk masuk. Ya. Kita enggak punya hak atas itu. Apakah boleh kita enggak bukakan pintu? Ya. Kita kan raja di rumah kita, ya. Mau bukakan atau tidak terserah kita, ya. Nah. Kalau kita memang enggak mau menerima tamu, ya sudah, enggak usah dibuka. Enggak usah ngirim anak kita terus bohong. Bapak pergi padahal di dalam. Enggak perlu. Mending enggak usah dibukakan, enggak usah ngirim anak untuk ngasih tahu atau ngirim pembantu untuk ngasih tahu, enggak usah. Itu ya. Tapi nah, kalau ditunggu sampai tertidur di depan pintu, ya salahnya sendiri. Ya, kita tidak mendolimi dia, dia sendiri ya. Nah, salahnya sendiri. Apalagi dia punya hajat. Ya, sebagaimana para ulama salaf dulu, kalau punya hajat untuk mencari hadis sampai mendatangi rumahnya, itu ditunggu. Sampai orangnya keluar, ya, nah, enggak ada HP saat itu, ya, nah, berarti tunggu sampai tertidur, nah, orangnya keluar, nggak tahu, ya, ngapain sini? Buka ngomong-ngomong dulu, ya, enggak apa-apa, ya, saya butuh hadis yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah. Sampaikan. Enggak masalah ya. Nah. Hadis berikutnya yang ke-871. Wa an Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama jil istidal min ajil basar. Muttafaqun alaih. Dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu taala an beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disyariatkan minta izin sebelum masuk rumah orang itu karena urusan pandangan. Nah, hadis ini sepakat ya, Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Jadi di dalam rumah itu tidak hanya ada laki-laki, ada juga banyak wanita, apalagi anaknya banyak, perempuan semua, masih muda-muda semua, apalagi istrinya juga banyak, Pak. Ya, nah. Walaupun disyariatkan rumahnya sendiri-sendiri, tapi kalau enggak ada ya buat laki ya, dalam satu rumah masing-masing kamarnya sendiri-sendiri ya, terpaksa. Ya, nah. Suruh minta izin dulu. Jangan langsung nyelonong. Kalau nyelonong, maka terjadi an-nadhar ilal asnabiyah, ya, melihat wanita yang bukan mahramnya. Karena saat itu mereka jelas tidak pakai hijab, karena di dalam rumah. Yang salah ya yang nyelonong itu, ya. Nah, sehingga disyariatkan istidlal. Ya, bagi para petugas paket juga demikian, harusnya paham masalah itu. Jangan langsung nyelonong, ya. Nah, pos, JNI, JNT, wahana atau yang lain, ya, yang menjadi kurir atau yang lain adalah memperhatikan masalah istidlal, ya. Innama jual istidlal min ajril basar. Hadis berikutnya yang ke-872. Wa an Rib'i ibni Hirash qala hadatsana rajul min Bani Amir annahu istadana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait faqala a'alij faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadim ukhraj ila hada fa'alimu istidan faqul lahu qul assalamu alaikum adkhul. Fasami urajul faqala assalamu alaikum adkhul fa'adila lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakhala. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Dari sahabat Rib'i ibnu Hirash, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami salah seorang dari Bani Amir bahwa sungguhnya dia minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang di dalam rumah. Laki-laki itu kemudian berkata, "A'alij, apakah boleh saya langsung masuk?" Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, "Tolong keluar ya. Lihat siapa yang datang." Ajari dia minta izin masuk rumah. Katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum adkhul, apakah saya diizinkan masuk? Gitu. Ternyata laki-laki yang datang tadi mendengar ucapan Nabi, maka dia langsung berkata, assalamualaikum adkhul, apakah boleh saya masuk? Maka Nabi pun memberi izin kepadanya. Dia pun masuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, ini jelas. Cara minta izin masuk rumah seseorang. Assalamualaikum. Apakah saya bisa masuk? Gitu ya. Adhul. Gitu. Hadis yang ke-873. Ankil dah Ibn al-Hambal radhiyallahu ta'ala anhu qal ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi walam usallim faqala nabi sallallahu alaihi wasallam irji faqul assalamu alaikum adkhul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. dari sahabat Qildah Ibnul Hambal radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku langsung masuk ke rumah beliau dan aku tidak salam. Maka Nabi pun bersabda, kembalilah kamu, ayo keluar, katakan assalamualaikum, adkhul, gitu ya. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Jadi bagi mereka yang enggak punya etika, langsung sunnah-sunnah suruh keluar ya, diajari kalau mau kesini tak izin dulu ya, salam dulu, bisa masuk enggak gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau punya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.